قال المصنف رحمه الله: وأما رفع الفعل بعدها فثلاثة شروط. أدب رفعنا فعل بعدها setelah an. Jadi setelah an itu kok fi'il gitu loh. Iya pada hatta namanya. Setelah hatta apa namanya fi'ilnya itu kok rafa. Ini gimana? Wa amma raful fi'il adabun rafanya fi'il ba'daha setelah hatta falahu salah satu syurutin. Ya, dia ini memiliki tiga syarat. Tiga syarat untuk dikatakan untuk fi'ilnya itu rafa. Al-awwal qawlu musabbaban amma qablaha, keberadaannya disebabkan dari apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya apa-apa yang setelah sebelumnya itu disebabkan, ingat, itu disebabkan dari apa-apa yang sebelumnya. Jadi antum harus perhatikan adanya ma, adanya fi'il setelah hatta ini sebagai musabab, disebabkan. Jadi dari apa-apa di sebelumnya ini penyebab, setelahnya menjadi musabab. Ya, setelah hatta itu musabab, sebelum hatta itu musabib. Jadi adanya, jadi abahwanana, adanya sebelum adanya setelah hatta itu musabab. Musabab dari apa-apa yang sebelumnya. Dari apa-apa yang sebelumnya, sebelum hatta, berarti dia musabib. Musabib adanya musabab, yaitu setelah hatta. Baik. Walihada, oleh karena ini, imtana al-raf'u, terlarang dirafakan. Fi nahwi sirtu hatta tatlu asyamsu, gak boleh dibaca tatlu'u. Apakah terbitnya matahari disebabkan kamu berjalan? Kan tidak toh. Kamu berjalan atau gak berjalan, matahari tetap muncul pada waktunya. Jadi sirtu hatta tatlu'a, tidak boleh dibaca tatlu'u. Sebab keberadaan tulu'u syams setelah hatta itu bukan musabab, disebabkan sebelumnya. Apa sebelumnya? Sirtu, berarti terbitnya matahari itu bukan sebabnya saya berjalan. Ngerti? Karena bukan sebab dari saya berjalan, yang enggak boleh dibaca rofa. Yang enggak boleh dibaca rofa. Harus dibaca fathah. Li'anna sayra, baik, antum enggak ada sahabat, enggak ada yang ketinggalan, ada? Di depan mana? Berarti sakot tinggi. Coba berarti gini. Walihada imtana arfu gitu. Fi nahwi masirtu. Setelah itu hatta li'anna intifa' as-sair. Li'anna intifa' as-sair, lanjutannya gitu. Baru fi fi qaulika, berarti ana sakot. Coba baru bagus sakot lagi. Apa juga sakot? Ini nyantung siapa? Ali. Sakot juga. Karena intisal asair layakur sababan lidhul gitu, lidhul. Taib. Walihada oleh karena ini imtana arfu tercegahnya dirofakan fi nahwi pada contoh masirtu tidaklah aku berjalan hatta adkhulal balada sehingga saya masuk ke suatu balad. Aku tidaklah berjalan sehingga saya masuk ke suatu balad. Ini kenapa kok dilarang dibaca rofa? Jawab, li'anna intifa'at sair, karena tidaknya tidak ada perjalanan, karena terniadakannya berjalan bukanlah sebab adanya dukhul. Ya enggak? Saya tidaklah saya berjalan sehingga aku masuk ke dalam suatu galat. Aina qabla, aina ba'da, al-ba'da sampai aku masuk ke galat. Mana qabla? Yaitu saya berjalan. Tidaklah ternafikannya sair, artinya tidak adanya berjalan bukanlah sebab adanya dukhul, ya kan? Maksudnya kan? Tidak adanya sair bukanlah sebab adanya dukhul. Apa? Ingat ya? Tidak adanya sair, kan saya kan tidaklah saya berjalan sehingga saya masuk ke dalam suatu balad. Apakah dukhulul balad sebabnya tidak berjalan? Kata dukhulul balad itu bukan sebabnya enggak berjalan. Dia kan mengatakan saya akan berjalan sampai aku masuk ke dalam kota. Apakah masuknya kota, masuknya balad sebab karena enggak berjalan? Kata enggak benar ya? Kini khair. Kata khair, aku tidak nikah. Nih. Sehingga aku selesai kotor. Apakah selesainya kotor? Selesai kotor sebabnya nikah, sebabnya enggak nikah? Kan enggak ada urusan toh. Kaitannya apa? Enggak nikahnya dia, nikahnya dia bukan sebab selesainya kotor. Selesainya kotor, ya selesainya kita kotor nada. Itu kan ba'da kan? Selesainya kotor nada itu bukanlah sebab tidaklah dia nikah. Kedinafikan nikah dari khair, bukanlah sebab selesainya kotor. Gak ada kaitannya antara nikah dengan kotor. Masa gara-gara gak nikah terus kotor selesai gitu? Ini gak mengharuskan. Kata khair ya. Anda mungkin kira-kira paham soalnya. Baik. Terusnya. Terus wafiqolika kata. wa fi qaulika sirtu hatta tatlu asyams li'anna sayr, karena berjalan la yakunu sababan litulu'iha. Alhamdulillah. Bukanlah sebab munculnya matahari. Jadi saya berjalan sehingga matahari terbit. Apakah karena saya berjalan matahari terbit? Kan tidak. Kamu berjalan atau enggak berjalan, matahari akan terbit. Kamu belajar kotor atau enggak, kamu nikah atau enggak nikah, kotor terselesai. Ya kan, Ivan? Iya toh? Kita sekarang ngaji kotor, Rif. Kata Khair, lah aku enggak nikah lah kalau aku enggak selesai kotor. Khair ini nikah atau enggak nikah, kita kan jalan terus belajar kotor itu. Bukan karena kita selesai kotor, sebabnya karena Khair enggak nikah. Bukan. Bener loh. Khair nikah atau enggak nikah, kotor jalan. Kalau takdirkan anak ngobrol-ngobrol, Khair sama Asad pernah jadi beneran gimana? Gara-gara jalan. Terusnya, ini yang pertama. Karena itulah jadi sebab. Supaya apa, Ikhwan? Supaya menjadi apa? Menjadi mangsub, ya enggak boleh marfu. Ya karena enggak terpenuh syaratnya. Azan yang kedua, ayakuna zaman al fi'li hala lal istiqbala alal aqs min syartin nasab. Lain kalau syaratnya nasab, fi'il mudhari setelahnya harus istiqbal di binisbati ila ma qablaha, sawa zaman at-takallum ataukah tidak. Lah syaratnya rafa itu harus halan. Fi'il mudhari itu yufidu halan. Ngerti? La yufidu istiqbalan. Illa annal hal. Berarti kan berfaedah hal ini. Taratan yakunu tahqiqan wa taratan yakunu takdiran. Ada yang istilahnya tahqiqan dan ada istilahnya takdiran. Jadi hal di sini kadang-kadang berbentuk tahqiqan dan kadang-kadang berbentuk abekhonana takdiran. Ditulis mana tahqiqan, apa arti tahqiqan? Bi ayyakuna ma'muluha waqi'an hina taqallumi haqiqatan. Ungdur As-Sujai halaman 35. Dan mana takdiran wa yakutara tan yakunu takdiran ay bitariqati takdiri wal hikayah. Bitariqati takdiri wal hikayah. Baik, ini juga Sujai. Berarti kan mananya? Baik. Illa annal hala, bahwasanya hal di sini ingat taratan sekali tempo berbentuknya itu tahqiqan. Apa sih mana tahqiq? Bi ayyakuna ma'muluha. Ingat endaknya makmulnya, apa itu makmul? Fi'il mudhari'nya itu makmul. Amilnya kan hatta. Fi'il mudhari'nya itu makmulnya. Hendaknya makmulnya, makmul itu apa? Fi'il mudhari'nya itu terjadi ketika takallum hakikatan. Jadi makmulnya, ingat sekarang pembahasan makmul yang dikatakan hal tahqiqan. Ini pembahasannya, hendaknya makmulnya itu jatuh pas ketika berbicara. Lah kalau makmulnya itu jatuh ketika berbicara, berarti ini namanya tahqiqan. Lain kalau awewanana halalan atau takdiron itu sekedar apa hikayatul hal begini, kejadiannya sudah dulu. Cuma antum urehkan sekarang. Nanti berarti kan kejadiannya kan bukan ketika berbicara, sudah dulu. Cuma antum inginkan sekedar hikayatul hal, menceritakan keadaan yang telah terjadi. Itu namanya takdir, takdiron. Ingat ya, kalau tahqiqan, jadi makmulnya itu benar-benar terjadi di waktu berbicara. Itu arti tahqiqan. Kalau takdiron tidak, kenyataannya ya kejadian itu enggak terjadi ketika anta berbicara. Cuma anta ingin menceritakan. Lah, dilihat dari sisi anta menceritakan itu, itulah berfaedah hal. Cuma secara takdiron. Loh, kenapa takdiron? Karena anta posisinya sekedar hikayat menceritakan apa-apa yang terdahulu. Adapun kejadiannya itu sudah lewat. Dikatakan halang ditinjau dari apa ikhwanana hikayatul hal ketika anta menceritakan. Bukan ditinjau dari kejadian. Kalau kejadian itu sudah lewat. Sudah lewat. Cuma anta ingin menceritakan di waktu itu. Itu namanya halang takdiron. Kita contohkan insya Allah lebih paham. Dipahami dulu omongan anak tadi dengan dipraktikkan dicontoh. Fal awal kaqaulika sirtu hatta adkhuluha. Saya berjalan sampai saya memasukinya. Lihat. Idza qulta dzalika, apabila kamu berkata sirtu hatta adkhuluha wa anta fi halid dukhul, sedangkan kamu ketika masuk. Wes, bagaimana ini? Maka bagaimana ini kan? Sudah jelas. Ini anu awal ayat menunjukkan hal, cuma tahqiqan. Kapan ini? Ketika anta ngomong sirtu hatta adkhuluha, posisinya kamu berkata ini kan kejadian. Kapan ini? Ketika pas kamu tuh masuk. Nah, ngerti kan? Itu kejadian ini kapan terjadi? Ketika apa karena waktu takallum. Ngerti kan? Waktu takallum. Contoh lagi. Baik. Farihtu hatta atazawwajuha. Aku senang sehingga aku menikahi Laila. Jelas? Jelas khair. Wah. Anta pas nikah sama si Laila, anta bilang apa? Farihtu. Berarti apa? Kejadian apa khanana? Kejadian apa? Kejadian nikah bahwa sama Laila kapan terjadi? Ketika waktu takallum. Itu nama apa? Itu namanya halan tahqiqan. Paham? Sama saja. Angsar bilang, wah aku seneng. Ya, hatta khair yatazawwaja ukhti. Nah, gitu lah, kan. Angsar bilang seperti ini kapan? Kapan ya, kawan? Pas khair nikah sama dia. Gitu loh. Jadi supaya takrib lu paham, gak temenan ini. Gak sungguhannya. Abu Nasr, apa namanya, pingin juga itu. Ya, kenasar ya. Baik. Alah, kenasar ya. Insyaallah khair, insyaallah khair. Namanya khair, ya. Kulu khair. Terusnya. Wasan yang kedua, ini yang kedua. Hal secara takdir. Kal misalil mazkur. Seperti contoh yang disebutkan. Mana disebutkan? Sirtu hatta adkhuluha. Idza kana sair wad dukhul qad madaya. sair wadukur wis lewat, wis lewat, sudah lewat, wis berlalu. Walakin nagarata hikayat alhal, cuma inti ingin menceritakan keadaan. Jelas, sebentar lagi. Khair lagi nih. Nikah sama Adin Yansor. Nikahnya sudah 2 bulan yang lalu. Gitu dia bilang sama Ibnu Abi Asim, "Duh, senenge pol aku hatta zawaja." Nah, ini senang sekali kan? Nah, di sini berarti kan posisinya, kejadiannya ya, senang dan nikah itu kapan? Wis dahulu. Wis lewat. Nah, dia ini karena senang toh ingin diceritakanlah sama teman lah, bagi-bagi cerita maksudnya ikhwan ana sama Ibnu Abi Asim, tuh senang sekali gitu. Ini namanya apa? Takdiron. Ini namanya takdiron. Mafhum insyaallah. Ngerti? Wes tulisin apa sih hikayatul hal itu apa? Ayyufrodo al-fi'lu al-waqi'u fil madi waqi'an zaman al-ikhbar fayukhbiru anhu bil fi'li al-hal li nazaran ila annaka law akhbarta anhu waqta husulihi lakana bihadhihi al-ibarah intaha min as-sujai juga. Perhatikan siapa sih arti hikayatul hal. Kesimpulan arti hikayatul hal yang ana jelaskan tadi ya. Ingat tidak Pak? Sebelumnya sudah terjadi, terus antum ingin memberitakan sekarang. Ana terjemahkan sekarang mana hikayatul hal. Ayyufrodoh. Ini tarolah andai kata. Andai kata ditakdirkan al-fi'l al-waqi' fil madhi, perbuatan yang terjadi di masa lampau itu ditakdirkan waqi'an zaman al-ikhbar, terjadi di waktu pengkhabaran. Sekarang ana ulangi lagi. Contohnya tadi senang dan nikah. Ini kan al-fi'l al-madhi. Ini ditafsirkan, difardhiyakan, tarolah, dan ditakdirkan. Sepertinya kejadian ini waktunya terjadi ketika waktu berita. Ngerti gak, Wan? Ngerti gak? Jadi ketika Khair ngomong, aku sewenengi pol, gak semua aja, sewenengi pol. Gitu, Wan ya, nikah dengan dia, gitu. Sebenarnya senang dan nikah itu wis biyen senenge, sudah terjadi dulu. Cuma sekarang difardhiyakan, ditakdirkan seakan-akan kesenangan dan nikah itu terjadi ketika pas mengkhabarkan. Berarti maksudnya haiwa hakala mananya kan ya? Sayyim. Hah? Fayukhbiru anhu bil fi'il halalu, dia seakan-akan mengkhabarkan tentang itu perbuatan yang apa ya, yang terjadi ketika itu. Nah, barajuf, karena ente melihat ila annaka, andai kata kamu mengkhabarkan tentangnya waktu kejadiannya, tentu kamu akan memakai ibarat ini. Nah, karena ente melihat, andai kata engkau mengkhabarkan, ingat ya, kejadian itu ya di waktu terjadi otomatis anta memakai tabir apa? Hatta atazawwaju, kan gitu kan ya kawan. Hari nampak ya, karena anta ketika andai kata ini terjadi di waktu itu ente pasti mengungkapkan dengan kata-kata hatta adkhuluha wa anta takdirkan sendiri. Ternyata dahulu-dahulu itu bisa dibikin sekarang. Gitu ya, insyaallah. Sudah jelas. Jadi kalau saya, kalau adib ini nikah dulu itu di mau di hikayatul hal bisa. Bisa. Wes dulu. Tapi kalau dulu-dulu ini ya dulu. Tapi antum mau takdirkan yang terjadi dulu-dulu itu seperti terjadi sekarang ini. Lha jadi masa seneng itu bisa tajdid, bisa berulang-ulang. Nah, andai kata kau mentakdirkan di waktu keadaan itu dengan ungkapan seperti ini, maka antum fardiyakan, antum takdirkan juga memakai ungkapan itu. Masuk enggak paham soalnya kan kira-kira. Masuk terlalu cepat atau terlalu sulit bahasanya. Anak pikir pol. Pelan-pelan nih. Dan anak ulangi berapa kali ini sudah ya. Wes kira-kira apa insya Allah. Siap jadu. Muhammad itu kenalnya. Abdullah mutakin. Masya Allah. Wes Abdullah. Tangan mutakin ya. Masya Allah. Udah suara ya. Oke darah. Erisalah. Tayyip. Wis hai tam Said. Khair tam khair. Hah? Biasanya kalau dikasih contoh sama itu langsung puan khair biasanya. Lanjut ya, kan. Kalau khair ini kan enggak berhubung dengan Evan tadi lagi. Kayaknya kan kelihatan deh, kan. Orang enggak berhubung dengan ini kelihatan. Lain kalau nanti dicontohkan Ibu Nabi Asyik nanti marah-marah nanti. Tayyip. Contoh aja ya, Pak. Contoh jangan dikritik ya. Oh, contoh aja kok enggak beneran. Benar pun alhamdulillah ya. Wahada. Tayyibanana. Wahada. Atas keterangan di atas. Ja'al raf'u datang. Dibaca rofa. Fi qawli ta'ala hatta yakulur rasulu. Bis. Lianna zilzal wal qawla qad madhaya. Cuma apa? Ingin hikayatul hal. Lah dengan kemarin sama anunya, cuma nazarnya lain. Kalau dahulu dibaca nasab, karena apa? Karena al-zilzal, ingat itu apa? Itu apa, Ikhwan? Ay anna qaul rasul mustaqbal binisbat ila zilzal. Masyaallah. Wa ingkana ini semuanya itu madiyan bi'tibar fi ahli nabi fi zaman taqallum madiyan bi'tibar zaman taqallum fa huwa fi ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting di sini bagaimana nazar mereka yang mengatakan nasab li anna qaulur rasul mustaqbalan abakan binisbati ila zilzal. Tapi nazar lain al zilzal wal qaul itu kan madiyan ya enggak. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala ingin hikayatul hal. Ngerti gak ya kan? Maka dibaca rofa. Nazarnya lain-lain. Allah sendiri baca rofa. Ada yang dibaca nasab. Itulah nahwu. Nah kalau ada dua kira ya bocon dua-duanya. Gampang toh. Asalis dan nomor tiga. Ayakuna maqobla ataman. Hendaknya sebelumnya itu sempurna. Hendaknya sebelumnya itu sempurna. Ditulis mana sempurna ya kawan-kawan? Kalamun tabun mustaghnin amma ba'daha. Kalamun tabun mustaghnin amma ba'daha. Min mubtada'in wa khobarin aw minal fi'li wal fa'il wa na'ibul fa'il au min inna wasmiha wa khabariha au kana wasmiha wa khabariha. Mana kebanyakan sah? Darul masih belum sembuh ya? Air belum sembuh. Pecuti khair. Ya, dia pecuti ya sembuh insya Allah. Bacakan doa khair. Bacakan anu khair. Ambil apa? Gelas. Baca bismillah dan al-fatihah 7 kali. Bener-bener minta. Minumkan. Bismillah sembuh insya Allah. Ya khair. Tapi kalau tidak sembuh berarti sampean kurang mantap. Naam ya kawan. Ibnu Qayyim gitu doanya. Di dalam kitab. Apa? Ada, Sifaul Ali ya. Apa? Jawabul Kafi. Anak baca ketika ngajari istri itu. Kan baca-baca istri. Ngajari istri. Baca ini Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sampai sakit, yang sakit ini dokter pokoknya antum mati lah sudah. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah posisinya ketika itu di Mekah, setiap hari minum zam-zam, rukyah air zam-zam. Nah, langsung waras. Tidak hanya itu, dia beliau ini ketika ada orang yang sakit dia bimbing atau dia kasih nasihat untuk minum itu. Udah aja, bismillah. Dan dia mengatakan apa? Al-Qur'an bersyifa, apa? Wa syifa apa? Bismillah. Yang artinya syifa, apa syifa? Asalnya apa? Walunazilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Syifa di sini diartikan dua oleh Ibnu Qayyim. Syifaun fis sudur wa syifaun fil abdan. Dan ana baca tafsirnya Syekh Sa'di juga bermakna dua. Sifat oleh sudur, wasifat oleh lil kulub. Bukti ya fanana. Dulu ini. Cerita lagi. Anapol mengingkari batil Quran dibikin apa? Asifat lil abda. Batil kalau salafi. Tapi ya fanana, ini masa-masa lalu. Sekarang itu harus butuh jeli. Ilmu yang enggak kamu miliki itu banyak. Kamu itu masih bodoh. Jangan meniadakan. Apa sama nusmu kita pakai ngono ya, lalu meniadakanlah. Anggap aja yang saya tahu ayat ini maknanya di sudur okur atau obat hati gitu saja. Jangan sampai meniadakan. Kalau meniadakan isin dewe toh, malu sendiri toh. Gitu loh. Masya Allah, ternyata ulama itu masya Allah. Jadi itu caranya. Tapi ayat caranya Quran sebagai obat bukan obat badan itu harus ditetapkan dengan anu yaitu dengan ruqyah saja. Ruqyah saja. Cuma yang paling penting kata beliau, kata Ibnu Qayyim, sembuh dan enggak sembuh itu tergantung orang yang meruqyahnya dan yang diruqyah. Yakin enggak? Kalau enggak yakin sampai elek air war saras. Butuh keyakinan khairah. Ente kalau ngeruqyah istri ente gitu. Tapi untuk ruqyah untuk ngambil adiknya enggak iso, itu batil itu ya. Tengok hati aja akhirnya, kan? Itu namanya istirodan. Nafas lah, dari nafas. Jadi harus bernafas gitu. Oh disebulkan tu maksudnya, disebulkan Ibnu Qayyim. Tapi enggak ada syarat lah. Tapi Ibnu Qayyim disebulkan kan, disebulkan kemana? Ke airnya itu. Terus Bismillah. Tegak mengeluarkan air. Tentu ada di badannya yang sakit, panas atau pilek atau apa, bismillah aja. Temenan ya kan, minta temenan ini. Mengharap pol kepada Allah insya Allah disembuhkan. Insya Allah taat. Ya, sengkatek mandi berarti sampai anda itu duduk wali. Kenang wali khair. Apa pun aja. Lanjut ya. Yang dimaksudkan dengan tam, itu adalah mustaghnin amma ba'da. Sudah enggak butuh terhadap sebelumnya. Terhadap sesudahnya untuk menyempurnakan suatu kalam. Itu arti kalamun tam. Jadi ada kalamun tam, kalamun nakis. Kalamun tam, kalam yang tidak butuh setelahnya lagi untuk menyempurnakan apa? Makna. Wis sempurna sudah. Kalau nakis itu masih butuh pembahasan, masih butuh perkataan atau kalimat setelahnya lagi untuk menyempurnakan maknanya. Dan ini tidak ada yang lain kecuali hanya beberapa. Satu, mubtada dan khobar. Kalau sudah ada mubtada, khobar namanya tam sudah. Ya ja'a zaid. Atau muzaidun ja'. Atau fi'il dan fa'il. Atau fi'il dan naibul fa'il. Atau inna dan isimnya dan khobarnya. Atau kana dan isimnya dan khobarnya. Ini namanya kalamun tam. Ini namanya kalamun tam. Lah, hatta yang merobahkan ini itu harus sebelumnya itu kalamun tam. Kalau sebelumnya enggak kalamun tam, dibaca nasab. Ngerti? Yes, lihat. Wali hadza oleh karena ini imtana'a terlatar segala arfu dibaca rafa fi nahwi sairi hatta adkhula hasuf. Kenapa kok dibaca nasab? Karena setelah sebelum hatta hanya sairi. Sairi kan enggak tam. Karena enggak mubtada khobar fi'il dan fa'il kan itu. Sairi perjalananku kan perjalananku apa? Masih butuh perkataan kata yang sebelumnya setelahnya. Wa fi nahwi kana sairi. Juga ini enggak tam. Karena kalau ini nakis ya. Kalau ini nakis karena nakis ya. Maka sairi isimnya karena mana khobarnya kan enggak ada. Tapi kalau karena ini tama, karena dua karena nakisah dan tama. Kalau karena ini tam hanya butuh fa'il. Kalau karena ini nakisah butuh apa? Isimnya dan khobarnya. Ngerti? Lah kalau karena ini posisinya tama, maka boleh dibaca adkhuluha karena dia tama. Tapi kalau karena ini nakisah butuh khobarnya, mana khobarnya? Kan enggak ada. Paham khair anu ansar. Nah, idza hamalta kan 'ala nuqsan duna tamam. Ingat, kana naqisa dan kana tama. Apa namanya? Amir. Amir. Nah, itu Mir. Enggak. Kana naqisa itu apa, Mir? Hah? Kan itu Mir. Baru tangan baru kok, Mir. Karena kenapa dikatakan nakis? Apa kalimat yang lain? Isim dan khobar. Nggak usah ada isimnya itu. Tinggal khobar. Kenapa dikatakan tam? Bukan gitu baca, mencukupkan dengan fa'ilnya. Paham ya? Jangan karena ada fa'ilnya begitu. Kalau ya kalau jadi mencukupkan adanya fa'il itu namanya tam dan nakisah. Selevan sentuh slow sekali nih ejinya ini. Nah, kalau cepat dia paham nanti. Qalal musannifu rahimahullah. Cuma ya agak lambat, tapi paham. Al-mas'alatu tsaniyah ba'da au allati bima'na ila au bima'na illa. Setelah au yang memiliki makna au bima'na ila atau illa. Fal awwal ain al-awwal bima'na ila. Ka qaulika la'al zamanna ka au taghdiyani haqqi. Awal di sini mana ilah. La al zaman naka. Sungguh aku bermula zaman. Senantiasa bersamamu. Sampai kamu memberikan kepadaku hakku. Ini ilah gimana apa? Awal benai ilah. Ilah anta ketiani haki. Ditulis dengan faedah ini. Inda qawli bima'na ilah au bima'na illah. Wa dhabitu dhalik idha kanal ma'na syai'an ba'da syai' yakunu bima'na ilah. Wa in kanal ma'na daf'a wahidah yakunu bima'na illah. Idza kana al-ma'na shay'an fa shay'an ba'da shay'i yakunu bi ma'na ila wa in kana al-ma'na daf'a wahida yakunu bi ma'na illa. Ini faedah dhabitnya. Kapan bi ma'na ila? Suf. La'al zamannaka, aku akan bermula zaman kepada kamu sehingga atau sampai kamu itu memberikan kepada aku. La mula zaman itu apakah daf'a wahidah sekali? Kan enggak sekali. Butuh mulazamah syai'an, syai'an dikit demi dikit. Baru nanti ada diberikan haknya. Enggak usah jauh-jauh, contohnya khair bila sama asar. La'al zamannaka hatta apa ini? Tuzawwijani ukhtuki. Ukhtaki ya. Gitu. Apakah sekali mulazamah harus dikasihkan? Kan enggak. Butuh pelicin dulu ke khair, ke angsor dikit demi dikit itu. Itu kenapa? Lah kalau mau selesaian pasaian sedikit demi sedikit, maka apa artinya? Apa dia kawan? Bahwa bagaimana ilah. Tapi kalau sekali seret langsung jadi, itu jenenge gimana il? Ilah, itu lah ngancam jenenge. Sekali jadi ya khair ya. Qala sa'ir la astashilanna sa'ba au utrikal muna fama anqadatil amalu ila illa lisabiri. Sungguh aku akan anggap gampang perkara-perkara sulit sampai aku mendapatkan cita-citaku. Enggak usah jauh-jauh, khair lagi. Mendapatkan angsor ini kayak ngunjung gunung, ya, ngangkat gunung ini. Gunung ini. Ini gunung ini khair ya. Sayangnya khair ini, contohnya khair aja ini, naik Apple ini kan. Entar khair ya. Masa tersinggung khair, enggak tahu? Enggak tahu harus tatawannya kayak kan. Lah ini jadi, itu berarti kan ini lah astagfirullah nasoba musibah atau masakah masaib untuk mendapatkannya itu masya Allah soba saat masya Allah duri pun dilalui. Nah dia anggap apa namanya, dia anggap kesulitan itu akan dianggap wenteng, maksudnya akan dianggap mikul. Dia berani mikul asoba musibah. Berat. Doa apa namanya? Masyakoh. Dia akan pikul. Ilah. Sampai aku mendapatkan cita-cita. Apakah mendapatkan cita-cita sekali? Kan enggak. Butuh rintangan pertama. Dilalui. Rintangan kedua. Sampai rintangan yang paling terakhir. Baru dapat. Baru farikhtu. Aku senang. Anak apa yang mau? Harta apa yang mau? Baru ya kan. Rintangannya. Rintangan seperti itu. Kadalika belajar pintar itu gede, pintar itu pernah masalah rintangannya pol, tapi masyakoh ini dipikul dia demi ingin mendapatkan cita-cita diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat belajar ini. Nah itu ini ya. Fama angkadatil amalu illa lisabiri, dan tidaklah cita-cita itu bisa tunduk, bisa tertunduk dan apa ini, dan berhasil illa lisabiri, kecuali harus orang ini sabar. Kalau enggak sabar ya enggak bisa, kawan. Belajar nahwu iki jarene teman-teman itu sulit tipol. Nah, ini butuh kesabaran. Kalau enggak sabar enggak bakal bisa. Gitu loh. Paham ini insyaallah. Selanjutnya mati pengin beli sepeda motor kan. masa Allah melarat tipul, tapi sabar, dapat juga ya, dapat juga ya kan gitu loh. Ini maksudnya. Jelas soalnya nih, ya benar ya. Jelas soal sini, nggak ada yang paham, nggak ada yang paham, ada yang belum paham. Masar, paham masar. Berapa sih paham udah pasti? Anak-anak enggak paham Mansur, anak-anak tidak paham, punya itu tidak paham. Saya cuma ngira-ngira aja, enggak paham Mansur. Ya ada nyali deh, nyali dekat-dekat nyali. Ya khair ya, khair. Saya terus ya, man. Khair ya Mansur. Khair itu Masya Allah, kelebihannya enggak suka marah dia. Kelebihannya Masya Allah. Wazanika kaulika laqtulan nal kafiro au yuslima. Suf ini. Sungguh aku akan bunuh orang kafir ini kecuali dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam bagaimana? Khalas. Pembunuhan itu berakhir total. Ini berarti mana Pak? Gimana? Daf'a wahida wa mana ilah. Illa ayyuslima. Kecuali dia masuk Islam. Baru ketika masuk Islam sudah selesai. Baik. Sampai sini dulu ya, insyaallah. Lagi badannya kurang enak.